ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة في دين الله تعالى بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. معاشر المسلمين رحمكم الله، ketahuilah sesungguhnya di antara nikmat dan ibadah terbesar yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas hamba-hambanya adalah beribadah berupa merealisasikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan bahwasanya yang namanya syukur harus dikerjakan dan harus direalisasikan oleh seorang hamba di dalam kehidupannya. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian mengumumkan apabila kalian bersyukur, niscaya Allah akan tambahkan nikmat-Nya untuk kalian. Namun apabila kalian tidak bersyukur atas nikmat Allah, kufur atas nikmat Allah, sungguh azab Allah Subhanahu wa taala amatlah pedih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka penting bagi kita untuk mengetahui nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah tundukkan dan berikan untuk kita semua, yang mana nikmat ini harus dibalas dengan yang namanya kesyukuran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan penciptaan manusia, dan dialah Allah yang telah mengeluarkan setiap manusia ke muka bumi ini dari rahim-rahim ibu mereka dalam keadaan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun, tidak mampu untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tidak mampu membedakan mana yang panas dari mana yang dingin. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nahl, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun." Dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian dari rahim-rahim ibu kalian ketika itu dalam keadaan kalian tidak mengetahui sesuatu apapun, bahkan kalian tidak membawa sehelai benang pun. Kemudian Allah jadikan bagi kalian penglihatan, pendengaran, dan hati. Kata Allah, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian di muka bumi ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kalian penglihatan, pendengaran, hati dan akal, dengannya kalian berpikir. Ketahuilah semuanya itu agar kalian merealisasikan dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada manusia bahwasanya nikmat Allah sangatlah banyak. Dan di antara nikmat Allah yang wajib dibalas dengan kesyukuran adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini sebagai tempat yang dihuni dan di dalamnya anak Adam, manusia mendapatkan rezeki sehingga mereka bisa survive, bertahan hidup di muka bumi ini sampai akhirnya mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa laqad makkannakum fil ard wa ja'alna lakum fiha ma'ayish la'allakum qalilan ma tashkurun." Dan sungguh kami telah jadikan bumi sebagai tempat tinggal kalian dan kami jadikan bagi kalian di dalamnya sumber-sumber rezeki, sumber-sumber kebaikan sehingga dengannya kalian bisa bertahan hidup. Namun seharusnya kalian bersyukur atas hal ini, akan tetapi sangat sedikit di antara kalian yang bersyukur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita bahwasanya hari-hari yang kita lewati, pergantian siang dan malam, peredaran dan pergantian matahari dan bulan, semuanya adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus dibalas dengan kesyukuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litabtaghu fihi wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun." Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah ia jadikan siang dan malam adalah sesuatu yang berganti di dalamnya. Ketika malam kalian sanggup untuk beristirahat dan ketika siang kalian mencari rezeki, semua itu Allah Subhanahu wa taala tundukkan untuk kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sungguh nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya sangat banyak. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala di surat Ibrahim, "Wasakhkhara lakumus syamsa wal qamar daibain wasakhkhara lakumul laila wan nahar wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kaffar." Dan dia Allah telah menundukkan bagi kalian lautan dan sungai, kemudian Allah tundukkan bagi kalian matahari dan bulan, siang dan malam yang saling bergantian, dan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kalian setiap apa saja yang kalian minta, setiap apa saja yang kalian butuhkan Allah berikan agar kalian sanggup untuk bertahan hidup di muka bumi ini dalam rangka mencari dan mempersiapkan bekal agar berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha innal insana ladzulumun kaffar." Sesungguhnya kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, sungguh kalian tidak akan sanggup dan tidak akan mampu untuk menghitungnya, dan adalah manusia makhluk yang sangat zalim terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala dan makhluk yang sangat kafar yang tidak mau bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan di hari-hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki dan anugerah kepada kita semua berupa hewan ternak yang semuanya ketahuilah adalah nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang mengharuskan kesyukuran dari kita semua. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hewan-hewan ternak ini, hewan-hewan yang akan menjadi kurban ini sebagai syiar yang dengannya kita menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, menampakkan bahwasanya semua ibadah, baik itu salat, puasa, zakat, haji, berkurban, menyembelih, bernazar, rasa takut, rasa cinta, semuanya hanyalah berhak diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti hari ini, sembelihan menumpahkan darah hewan hanyalah diberikan kepada Allah tidak diberikan kepada penjaga gunung, tidak pula penjaga laut, dan tidak pula yang menjaga jembatan. Semuanya ini batil. Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Dan demikianlah, dikarenakan hanya Allah yang maha berhak untuk diberikan segala bentuk peribadatan, baik itu yang berupa ibadah yang seperti harta, hewan yang disembelih, ataupun ibadah-ibadah yang lainnya, hanya harus diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apapun yang mereka sembah selain Allah, huwal batil, semuanya itu adalah sesembahan yang salah dan keliru, tidak berhak untuk mendapatkan ibadah sedikit pun. Wa anna Allah huwal aliyyul kabir, dan dialah Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan akan nikmat dan anugerah berupa hewan ternak ini. Di dalam surat Al-Hajj Allah berfirman, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alayha sawaf فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Dan onta-onta, demikian pula hewan ternak yang lainnya berupa sapi dan kambing, kami jadikan bagi kalian di antara syiar tanda-tanda kebesaran agama Allah subhanahu wa ta'ala. Lakum fiha khair, di dalamnya terdapat kemaslahatan bagi kalian. Maka sebutlah nama Allah ketika kalian mendapatkan anugerah ini. Maka bacakanlah nama Allah ketika kalian menyembelihnya. Ketika kalian menyembelih unta dalam keadaan berdiri. Fa'idha wajabat junubuha, dan apabila telah jatuh ke bumi, apabila telah rebah ke tanah, artinya apabila hewan tersebut telah selesai disembelih dengan menyebut nama Allah dan dialirkan darahnya, fakulu minha, maka makanlah sebagai rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kalian semua. Kalian menikmati nikmat dari Allah. Wa at'imul qani'a wal mu'tar, dan dari daging hewan sembelihan ini berikanlah makan, berikanlah sedekah kepada orang-orang yang mereka walaupun miskin tapi puas dengan apa yang Allah berikan kepada mereka, orang-orang yang memiliki rasa cukup dan qana'ah di dalam hati mereka. Dan juga berikan kepada orang-orang yang tidak memiliki kecukupan dan mereka meminta-minta kepada manusia. Demikianlah kata Allah, kami tundukkan hewan-hewan kurban tersebut untuk kalian semata-mata agar kalian bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah, udhiyah dan hewan kurban adalah nikmat dan syariat yang amat besar, amat suci, yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan sejak zaman Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang datang setelah beliau. Di dalam udhiyah dan hewan kurban ini, dalam hewan yang kita sembelih, ketahuilah di dalamnya terdapat banyak sekali hikmah, hikmah yang amat mendalam, dan kita akan sebutkan, kita akan bagi hikmah ini menjadi dua kategori. Yang pertama adalah hikmah antara hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, antara sesama hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala seorang hamba melakukan penyembelihan hewan kurban, ketahuilah di dalamnya terdapat ibadah yang sangat agung, khususnya pada yaumun nahar, karena pada hari ini, pada tanggal 10 Zulhijjah, tidak ada ibadah yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari menumpahkan darah hewan-hewan kurban. Sehingga para ulama mengatakan inilah disunnahkannya seseorang memperbanyak hewan kurban yang disembelih. Hewan kurban yang disembelih, karena semakin banyak hewan kurban yang ia sembelih, maka semakin banyak ia melakukan ibadah berupa mengalirkan darah, darah hewan kurban. Dan ini juga memperlihatkan bahwasanya seorang mukmin, muwahhid, seorang ahli tauhid adalah dia yang hanya menyembelih, yang hanya menumpahkan darah hewan kurbannya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara hikmah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dalam kehidupan seorang hamba pada hari-hari ini terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah dengan hewan kurban ini. Dia bersyukur dan dia ketahui bahwasanya semua nikmat yang Allah berikan selalu mutajaddid, selalu datang terbaharukan, sehingga menuntut dari dia syukur yang terus diulangi, syukur yang terus diulang-ulangi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepadanya setiap saat, maka setiap saat itu juga hendaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara hikmah yang menjadi peringatan bagi hamba di dalam menyembelih hewan kurbannya adalah tatkala dia menyembelih hewan kurban, hendaknya dia mengingat Allah Subhanahu wa taala di hari-hari ini pada awal bulan Zulhijjah, dari tanggal 1 Zulhijjah, dari sejak hilal terlihat, disunnahkan bagi kaum muslimin untuk bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya mutlak, tidak dilakukan di akhir salat 5 waktu. Adapun tatkala mulai selesai salat fajar pada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, maka disunnahkan bagi mereka untuk bertakbir yang sifatnya muqayyad, dimulai sejak salam seseorang dari salat subuh hingga salam pada salat asar, hingga sebelum terbenam matahari pada hari terakhir tanggal 13 Zulhijjah dari hari tasyrik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian bentuk hikmah yang berikutnya adalah hikmah yang dirasakan sesama hamba. Ketahuilah bahwasanya tidaklah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan suatu amalan melainkan di balik amalan tersebut terdapat hikmah yang sangat agung dan banyak, hikmah yang sangat luhur, apakah kita mengetahuinya ataukah tidak, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala hikmah-hikmah tersebut telah tercatat. Di antara hikmah yang didapatkan oleh seorang hamba pada hari ini tatkala ia menyembelih hewan kurban adalah sebagaimana yang disebutkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan juga diriwayatkan dari sahabat yang lain tatkala mereka membagi daging hewan kurban menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama mereka makan, bagian yang kedua mereka sedekahkan kepada orang-orang yang tidak mampu, dan bagian yang ketiga ia berikan hadiah kepada siapa saja yang ia kehendaki, handai taulan sahabat-sahabatnya, teman, tetangga, kerabat atau siapapun itu. Tatkala dia berikan hewan kurban, maka sungguh dia telah merealisasikan hikmah yang akan kita sebutkan berikutnya, yaitu memperkuat tali silaturahim apabila yang dia berikan kepada kerabatnya, dan memperkuat tali ukhuwah, tali persaudaraan sesama muslim apabila ia berikan kepada sesama muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara hikmah terbesar yang kita petik bagi diri seorang hamba terhadap hamba yang lain di dalam menyembelih hewan kurban adalah ia benar-benar mengikat tali ukhuwah dan mempererat tali persaudaraan antara dia dengan hamba Allah lainnya, antara dia dengan muslim yang lainnya. Pada hari ini dia terus memupuk tali persaudaraan itu, yang mana syaitan setiap helaan nafas kita tidaklah matahari dan bulan berganti, melainkan dia selalu bersemangat untuk memutus dan mencerai-beraikan antara muslim dengan saudaranya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitan قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم." Sesungguhnya syaitan telah putus asa untuk diibadahi kembali orang-orang yang ada di jazirah Arab. Artinya mereka tidak akan lagi salat kepada syaitan, tidak akan lagi sujud dan tunduk kepada syaitan, sehingga syaitan tidak akan masuk untuk merusak hamba-hamba Allah dari pintu ini. Akan tetapi ia mencari pintu yang lain. Apa itu? Bitahrishi bainahum, ia melakukan adu domba, menanamkan permusuhan antara muslim dengan muslim yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada hari ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Allah Subhanahu wa taala menuntun kita untuk kembali mempererat dan memperbaiki tali silaturahim antara kita semua. Dan yang namanya ukhuwah adalah sesuatu yang wajib yang kita junjung tinggi di dalam kehidupan kita sesama muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah Subhanahu wa taala yang kuat. Artinya, berpegang teguhlah kalian di atas Islam. Jadikan Islam landasan loyalitas kalian. Jangan jadikan landasan loyalitas kalian tokoh-tokoh tertentu, figur-figur tertentu, ustadz tertentu, yayasan tertentu, atau majelis ilmu tertentu. Jangan jadikan ini landasan loyalitas. Bahkan pilpres ini jangan dijadikan sebagai landasan loyalitas. Selama mereka muslim, mukmin, salat kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap kiblat, mereka adalah muslim yang apabila mereka menjadi pemimpin dan memiliki kekuatan, wajib untuk kita taati. Maka tidak boleh bagi setiap muslim untuk menjatuhkan kehormatan muslim yang lain. Dikarenakan masa-masa kampanye seperti ini, hendaknya setiap muslim menjaga lisan, menjaga tulisan, agar tidak terjatuh di dalam sebuah keharaman. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi kalian semua untuk menjatuhkan kehormatan muslim yang lain. Allah Subhanahu wa taala melarang kita menjadikan standar loyalitas kita mencintai atau kita membenci kepada calon pasangan, calon presiden tertentu atau calon wakil presiden tertentu. Demikian pula ketika pilkada, maka semuanya ini tidak boleh menjadi landasan loyalitas. Selama mereka muslim, maka harus kita hormati. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal muslimu 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irdhuh." Yang antara seorang muslim dengan muslim yang lain haram untuk dijatuhkan, haram untuk ditumpahkan, haram untuk direbut darah, harta dan kehormatannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "La tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la tahasadu wa la yabi' ba'dukum 'ala ba'i ba'd." Al-muslim akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yahqiruhu wa la yakhdhiluhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian saling melakukan najash, yaitu seorang sengaja menaikkan harga, sengaja menaikkan harga jualannya untuk membahayakan, untuk merugikan pembeli, atau sebaliknya dua orang pembeli yang sengaja kerjasama melakukan konspirasi untuk menjatuhkan harga yang telah ditentukan oleh pedagang, maka ini semuanya haram. Ini adalah najash yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala tabaghadu," jangan saling bermusuhan, dan juga kalian jangan saling memboikot, jangan saling membelakangi. Semuanya ini adalah haram. "Wala tahasadu," jangan pula saling berbuat hasad. Hasad adalah seseorang membenci ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan rezeki, melapangkan rezeki kepada saudaranya yang lain. Allahu Akbar, begitu berani orang ini menentang Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia yang ingin mengatur Allah? Apakah dia yang ingin mengatur Allah memberikan ini dan mengharamkan itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahum yaqsimuna rahmat rabbik?" Apakah mereka yang membagi-bagi nikmat Allah Subhanahu wa taala? Apakah mereka yang membagi-bagi rezeki dari Allah? "Nahnu qasamna ma'ishatahum bainahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairun wa abqa." Apakah mereka yang membagi-bagi rezeki Allah? Mereka berikan yang ini dan mereka tahan dari yang itu. Sungguh orang yang hasad, mereka adalah yang telah menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita dan menganjurkan kita untuk terus mempererat tali ukhuwah, tali persaudaraan, menjaga persahabatan sesama kaum muslimin, ketahuilah di balik itu semua Allah Subhanahu wa taala mengharamkan hal-hal yang bisa merusak dan menjadi benih-benih perpecahan di antara sesama muslim. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan hasad, mengharamkan ghibah dan namimah, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan hal-hal yang lain yang bisa merusak keharmonisan antara sesama muslim. Maka pada hari ini marilah kita kembali mengintrospeksi diri kita semua, melihat kembali diri-diri kita, apakah antara kita dan saudara kita masih ada permusuhan, apakah kita pernah saling boikot memboikot dikarenakan calon presiden ataukah calon wakil presiden, baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya. Apakah di antara kita masih ada yang membangun loyalitasnya dikarenakan satu yayasan, ataukah dikarenakan satu tokoh dan ustaz, ataukah dikarenakan figur-figur yang lain, ataupun dikarenakan hal-hal yang lain, komunitas ataupun yang semacamnya. Maka mari pada hari ini kita kembali melihat diri-diri kita, dan ketahuilah bahwasanya ini adalah kemungkaran yang Allah Subhanahu wa taala larang kita darinya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal-hal semacam ini, permusuhan semacam ini yang bukan karena Allah dan Rasulnya, semuanya adalah menjadi sebab tertahannya pengampunan dari Allah terhadap seorang hamba. Dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuftahu abwabul jannati yaumal itsnain wal khamis." Pada setiap hari Senin dan Kamis, pintu-pintu surga dibuka. "Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a." Pada dua hari ini, setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah sesuatu dengan sesuatu apapun, setiap hamba yang tidak melakukan kesyirikan, maka dosa-dosanya akan diampuni. Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali seorang yang antara dia dengan saudaranya masih ada benih-benih permusuhan dan perpecahan di dalam diri mereka. Fayuqal, maka dikatakan kepada malaikat yang mencatat pada hari itu, anziru lihazaini hatta yastaliha, tangguhkan penulisan pengampunan untuk kedua orang ini sampai mereka mau berdamai dan kembali bersaudara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha pengampun. Akan tetapi bagi setiap hamba yang tidak mau memaafkan dan mengampuni sesama saudaranya, maka Allah pun akan menahan pengampunannya terhadap hamba tersebut. Allah berfirman, "Falyabu walyasfahu ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum." Maka hendaknya kalian memaafkan dan melapangkan dada kalian. Bukankah kalian ingin Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian? Maka pengampunan dosa ini akan terhalangi apabila seorang hamba masih memiliki permusuhan dengan saudaranya yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pada hari ini, sebagai penutup, marilah kita kembali. Kita melihat apakah di dalam hati kita terdapat permusuhan terhadap orang lain, ataukah di dalam hati kita terdapat hal yang mengganjal untuk memaafkan saudara kita. Ketahuilah, di antara faktor yang menjadi sebab untuk dua hal ini, yaitu kita tidak mau memaafkan saudara kita atau kita tidak ingin meminta maaf kepada saudara kita, adalah ar-rukun ila dunia, dikarenakan orientasi kehidupan kita masih dilihat kepada dunia, dikarenakan standar penilaian kita masih karena dunia. Kita tidak ingin untuk mendapatkan pengampunan Allah sehingga kita masih mempertahankan ego, mempertahankan kesombongan kita sehingga tidak mau meminta maaf ataukah tidak mau memaafkan saudara kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah semuanya ini adalah perkara jahiliyah yang seharusnya kita buang jauh-jauh. Dan apabila seorang hamba tatkala dihadapkan untuk memilih antara surga, untuk memilih antara dunia dan apa yang ada di sisi Allah, maka hendaknya dia bersegera untuk meninggalkan dunia dan menuju kepada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan. Pada permusuhan ini Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita dua opsi. Apakah kalian ingin mempertahankan kesombongan kalian, tidak mau meminta maaf atau tidak mau memaafkan sehingga kalian condong kepada dunia, ataukah kalian ingin kembali dan meminta maaf ataukah memaafkan sehingga kalian mengharapkan sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita dihadapkan kepada dua perkara ini, jadilah hamba-hamba Allah yang cerdas. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dan juga yang lainnya, bahwasanya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Suatu ketika kata beliau, kata Abu Sa'id, khatabana Rasulullah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan kami, lalu dia mengatakan, innallaha khayyara 'abdan baina dunya wa baina ma indah fakhtara ma indallah. Ada seorang hamba yang Allah subhanahu wa ta'ala tawarkan, berikan penawaran kepadanya. Apakah dia menginginkan kehidupan dunia sehingga dia kekal di dunia ini, ataukah dia mengharapkan apa yang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fakhtara ma indallah. Akhirnya hamba yang cerdas yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan pilihan ini, ia memilih apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fabaka Abu Bakar. Ketika itu Abu Bakar radhiyallahu anhu menangis. Dan ternyata hamba yang diberi pilihan tersebut adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bisa saja memilih dunia, memilih harta, memilih istri-istri yang cantik, anak-anak yang saleha, dan juga memilih kedudukan tertinggi. Apakah yang lebih tinggi dari kedudukan nubuwah dan risalah? Seorang nabi yang paling mulia, bahkan beliau adalah sayyid waladi Adam, adalah manusia terbaik yang pertama kali akan dibukakan untuknya pintu surga. Akan tetapi dia adalah seorang yang diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan orang yang cerdas ketika diberi pilihan. Apakah dia mengharapkan dunia ini sehingga dia mempertahankan kesombongan, tidak mau memaafkan dan meminta maaf, ataukah dia memilih apa yang di sisi Allah? Ketika itu Abu Bakar radhiyallahu anhu menangis, dan dia mengetahui bahwasanya hamba tersebut adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka marilah Idul Qurban, Idul Adha pada tahun ini, tahun 1439 Hijriah, janganlah kita jadikan sebagai sesuatu yang lewat tanpa makna dan hikmah. Akan tetapi jadikanlah pada hari ini momentum kita mengumumkan bahwasanya kita lebih memilih apa yang ada di sisi Allah dibanding kesombongan kita mempertahankan apa yang ada di dunia ini. Kemudian pada hari ini hendaknya kita mengerti hukum-hukum tentang kurban. Seorang memilih hewan kurban yang baik apabila itu unta, kemudian sapi, dan juga kambing atau domba, hendaknya telah mencukupi umur dan juga bebas dari cacat, walaupun cacat ini hanyalah merupakan syarat kesempurnaan dan bukan syarat keabsahan. Hendaknya seseorang menyembelihnya setelah selesai sholat dan bukan sebelum sholat Id. Dan apabila dia menyembelihnya, dia membaca Bismillahi wallahu akbar, sebagaimana dalam banyak riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menyembelih, sama wa kabbar, beliau membaca bismillah dan mengucapkan Allahu akbar. Kemudian dia meniatkan di dalam hatinya, siapa saja yang ingin dia hadiahkan kurban ini berupa pahala, apakah itu orang tuanya ataukah anak-anaknya, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ta'awun, tolong menolong di dalam menegakkan syiar Allah ini adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan, khususnya di masjid ini telah menerima sangat banyak hewan kurban, baik itu sapi maupun kambing dan domba. Maka marilah jamaah sekalian, saya mengajak kita semua untuk semakin menyempurnakan ibadah kita hari ini dengan meningkatkan ta'awun, tolong menolong, bahu membahu, sehingga dengannya akan lebih mempererat tali persaudaraan dan persahabatan di antara kita semua yang sebelumnya belum mengenal saudara yang lain. Pada hari ini marilah kita saling mengenal sesama kita. Kemudian marilah kita bersalawat serta salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita semua. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka Sami'un Qaribun Mujibu Da'awat ya Qadhi al Hajat. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم وأفرحهم هذا اليوم في فلسطين وفي اليمن وفي الشام وفي بورما وفي كل مكان يا قوي يا عزيز. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وخذ من نواصيهم للبر والتقوى، وارزقهم اللهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وتلاوتنا لكتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزل من حكيم حميد. اللهم تقبل قرباننا في هذا اليوم، اللهم اجعله قربانا خالصا صدر من قلب يتقيك. اللهم اجعل هذا القربان في هذا اليوم قربانا صدر من قلب تقي يخافك ويرجو رحمتك ويخاف عذابك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.